Sama. Patokan orang itu mengaku benar cinta Rasul, dusta cinta Rasul, itu dengan satu ayat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian cinta Allah, cinta Rasulnya, ikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka ketika kita melihat ada seseorang mengaku dirinya cinta Rasul, maka lihat bagaimana amalannya. Apakah didasari dalil? Apakah ada contohnya dari Rasul? Apakah pernah diamalkan oleh para sahabat? Kalau memang iya, maka berarti dia jujur cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tetapi kalau tidak, maka dusta pengakuannya. Simple. Sederhana. Tapi konsekuensinya besar. Kita tidak akan tahu itu sunnah Rasul kalau kita tidak belajar. Ya. Kita tidak akan tahu dan tidak akan bisa menilai orang ini dusta pengakuannya kalau kita tidak belajar. Perlu untuk mempelajari bagaimanakah sunnah itu, bagaimanakah ajaran Rasul, agar kita bisa tahu bagaimanakah sunnah yang sesungguhnya dan apa saja yang keluar dari ini. Barakallah. Jih, monggo. Oke. Nah. Ada mesti, Pak. Nah. Kalau salaf itu kan gelar, Pak, ya. Tadi kan kita sebutkan, enggak masalah orang itu mengatakan salafi, akidahku salafiyah. Enggak masalah. Tetapi yang lebih daripada itu, kita lihat ketika dia mengatakan salafi, bagaimana prinsip dia? Ketika dia mengatakan prinsipku salafiyah, bagaimana sesungguhnya prinsip dia? Apakah sesuai dengan prinsipnya para sahabat? Patokannya adalah Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Pegang sunnahku dan ikuti pemahaman khulafa'ur rasyidun, pemimpin para sahabat sepeninggalku. Itu intinya. Intinya itu pemahaman sahabat. Mereka mengatakan salafi, kalau memang dusta ucapannya, tidak bakal cawe-cawe. Ya, apa bahasa ini? Tidak bakal bahas tentang pemahaman para sahabat. Tidak bakal berani mereka. Tidak akan berani mereka membawakan ucapan para ulama salafi. Tidak akan berani. Kenapa? Ngantemi mereka sendiri. Bakal bertentangan. Pol-polnya mereka membawakan hadis, membawakan ayat. Ya, bikin umat itu bingung. Yang penting bahasa Arab, mantuk-mantuk. Wahai umat itu. Ya, sepenting hadis entah itu palsu, dhaif atau bagaimana. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada faedah yang tadi saya sebutkan, pentingnya belajar. Ya, pentingnya untuk lebih mendalami seperti apa salafi itu. Mendalami bagaimanakah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga kita bisa tahu, saya salafi. Kita lihat, kok jauh. Ucapannya kok kayak gitu. Prinsipnya kok kayak gitu. Kok ngajak orang kayak gini. Waduh, ini berarti gak benar ini salafinya. Sama lagi, salafi gadungan. Kalau katanya penulis, istilah untuk salafi gadungan itu tasalluf. Kalau kita kan salafi, kalau mereka mutasallif, tasallufi. Tasalluf itu pura-pura salafi. Pura-pura salafi. Covernya tok salafi. Casingnya. Kelas. Tafadhali barakallahu.